لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي طلب رحمني ورحمكم الله Berbagai bentuk pujian kita berikan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berbagai limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita patut bagi kita semua untuk mensyukurinya. Bahkan termasuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika seseorang di masa sehatnya dia melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika datang cobaan dari Allah dalam bentuk rasa sakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu melakukan ketaatan sebagaimana mestinya, tidak mampu melakukan amalan-amalan ibadah karena Allah uji dia dengan rasa sakit, maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika waktu sehatnya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, datang waktu sakitnya dia tidak mampu untuk melakukan ketaatan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, maka Allah tetap mencatat baginya pahala sebagaimana kebiasaannya. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin akhir-akhir ini banyak kita mendapati saudara kita, bahkan santri kita di sini, Allah beri coba balasan, dikarenakan ketika kita sehat kita melakukannya. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang keempat dari matan Jawami'il Akhbar. Hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah, beliau menceritakan ada seorang badui yang mendatangi Rasulullah. Seraya badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sebuah amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, dan ini keinginan kita semua. Disampaikan oleh badui ini kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, amalan-amalan yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, engkau tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah al-maktubah, engkau menegakkan salat yang wajib. Kemudian wa tu'ti az-zakah al-mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu ramadan. Kemudian yang terakhir Rasulullah sebutkan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Amalan-amalan wajib, fardu bagi kita semua. Ketika kita amalkan dengan konsisten, terus menerus, amalan-amalan tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surga. Tentunya dengan syarat kita menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang. Kita jauhi larangan Allah, kemudian kita jalankan hal-hal yang wajib, tanpa kita lakukan hal yang sunnah, bisa memasukkan kita ke dalam surga. Melakukan hal-hal yang wajib, tidak melakukan hal yang haram, tanpa melakukan hal yang sunnah, bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, seperti yang Rasulullah sebutkan. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kelima yang disebutkan oleh muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Qala المؤلف رحمه الله رحمة واسعة الحديث الخامس حديث yang kelima عن سفيان بن عبد الله الثقفي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال dari سفيان bin Abdullah Al-Thaqafi qala, beliau berkata, qultu, Sufyan, kata beliau, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وهي رسول الله قل لي, katakan kepadaku, في الإسلام قولا, katakan wahai Rasulullah kepadaku, di dalam Islam, kaulan, satu ucapan, satu perkataan. La as'alu anhu ahadan ba'dak, yang aku tidak akan bertanya seorang pun ba'dak, setelahmu. Maksud Sufyan di sini, beliau ingin bertanya langsung kepada Rasulullah sebuah ucapan di dalam Islam yang ucapan tersebut tidak akan ditanyakan kepada yang lain. Menunjukkan perkataan tersebut adalah perkataan yang penting di dalam Islam. Qala, maka Rasulullah menjawab, Qul, engkau katakan, Amantu billahi thumma istaqim. Amantu billahi thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sufyan bertanya kepada Rasulullah sebuah pertanyaan yang tidak dibutuhkan kepada selain Rasulullah. Dia mencukupkan pertanyaan ini hanya untuk Rasulullah. Sebuah ungkapan, ucapan penting di dalam Islam. Maka Rasulullah mengucapkan, Qul amantu billah thumma istaqim. Engkau katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian engkau istiqamah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau menjelaskan maksud dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, fahadha ar-rajulu talaba minan nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lilkhairi nafi'an. Lelaki ini, yakni Sufyan bin Abdullah, memintakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kalaman, sebuah ucapan, jami'an, bukan sembarang ucapan, namun jami'an, yang di dalam perkataan ataupun ucapan tersebut jami'an, terkumpul lil khairi nafi'an, terkumpul seluruh kebaikan. Beliau bertanya kepada Rasulullah sebuah perkataan yang terkumpul padanya kebaikan yang bermanfaat. Muwassilan sahibuhu ilal falah, yang perkataan tersebut muwassilan akan mengantarkan sahibuhu, orang yang mengucapkannya ilal falah, kepada keberuntungan, kepada kesuksesan. Beliau bertanya kepada Nabi tentang ucapan yang terkumpul padanya segala kebaikan yang mengantarkan kepada kemenangan. Luar biasa pertanyaannya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ringkas. Kata Rasul, "Amantu billah summa istaqim." Engkau katakan engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Ini sebaik-baik kalam yang terkumpul padanya kebaikan yang bermanfaat. Engkau katakan dirimu beriman, kemudian istiqamah di dalam keimanan tersebut. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Maka Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengucapkan iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara permasalahan iman, maka di sana tentunya tidak cukup dengan lisan, tidak cukup kita mengatakan amantu, aku beriman. Makanya Rasulullah melanjutkan summastaqim. Artinya, engkau mengucapkan keimanan dengan lisanmu, kemudian engkau meyakini dengan hatimu. Tidak cukup hanya melafadzkan, tidak cukup hanya mengatakan dengan lisan, saya beriman. Tidak cukup. Ketika dia mengucapkan dirinya beriman, maka konsekuensinya hatinya juga harus beriman. Apa maksud iman? Beriman maksudnya adalah al-inqiyadu wal-istislamu lillahi batinan wa zahiran. Iman artinya ketundukan, tunduk, patuh. Wal-istislam, dan berserah diri. Tunduk, patuh, berserah diri lillahi, hanya untuk Allah, batinan wa zahiran, secara batin, secara tersembunyi, yakni hatinya beriman, wa zahiran, dan harus nampak keimanannya. Hatinya harus tunduk, harus berserah diri kepada Allah. Juga zahirnya, anggota tubuhnya yang nampak pada orang tersebut juga harus tunduk kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah. Makanya makna iman yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, telah menjawab syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang luar. Mereka mengatakan iman itu hanya di dada. Ini membantah perkataan mereka. Ketika engkau mengatakan dirimu beriman, maka bukan hanya dadamu. Zahir pada dirimu harus kelihatan engkau orang yang beriman. Engkau mengatakan dirimu beriman, namun zahirnya yang nampak pada dirimu, engkau masih memakai pakaian yang Allah haramkan. Ini menunjukkan engkau belum beriman. Engkau belum istiqamah dengan keimanan yang engkau katakan. Ada orang yang pakaiannya luar biasa, terbuka auratnya. Datang orang yang seakan-akan menjadi penasehat yang sangat bijak. Kata dia, jangan lihat penampilannya, lihat hatinya. Bagaimana kita mau lihat hatinya? Penampilannya seperti itu. Makanya keimanan seseorang bukan hanya pada hatinya, bukan hanya pada zahirnya, namun harus pada kedua-duanya. Batinnya antara dia dengan Allah. Sedangkan zahirnya manusia bisa menilai. Makanya perhatikan zahir kita, apakah telah benar kita beriman kepada Allah. Kita mengatakan diri kita beriman, namun terkadang kita masih lari-lari di stadion umpamanya dengan celana yang di atas lutut, atau dengan penampilan rambut-rambut yang ghoza, diharamkan, atau dengan isbal, haram. Engkau mengatakan dirimu beriman. Kenapa zahirmu seperti itu? Seakan-akan menunjukkan engkau bukan orang yang beriman. Makanya harus kelihatan batinnya, harus kelihatan juga zahirnya. Harus sinkron kedua-duanya. Nampakkan diri kita benar-benar orang yang beriman. Summad dawamu ala dhalik. Ketika kita telah mengucapkan diri kita beriman kepada Allah, kita telah berpenampilan secara zahir menampakkan diri kita orang yang beriman kepada Allah. Summad dawamu ala dhalik. Kemudian istiqamah terus menerus. Ini maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Qul amantu billah summa istaqim. Katakan dirimu beriman summa istaqim. Kemudian istiqamahlah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Bas rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan fal mu'minu seorang mukmin sepantasnya ayyastaqima untuk senantiasa dia beristiqamah alal haqqi di atas kebenaran wa ayyathbuta alaihi dan dia kokoh di atas kebenaran tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, mukmin. Kemudian lanjutannya, ini yang menarik, kata beliau. Wa ayyastaghfirallaha min dzunubihi wa yatuba ilaihi min sayyi'atihi. Dan dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, min dzunubih, dari dosa-dosanya. Wa yatuba, dan dia bertaubat ilaihi, kepada Allah, min sayyi'atih, dari kesalahan-kesalahannya. Menarik sekali apa yang beliau sebutkan. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang seorang mukmin untuk senantiasa beristiqamah di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran. Namun beliau lanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah. Kita diperintahkan untuk istiqamah. Kemudian lanjutannya, beliau sebutkan agar kita beristighfar kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah. Dari ungkapan tersebut, hadirin wal hadirat, abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, dapat kita pahami bahwasanya orang yang istiqamah bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang istiqamah bukanlah orang yang senantiasa melakukan kebaikan terus-menerus, tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Karena tidak mungkin yang namanya manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Makanya beliau sebutkan beristiqamah di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Kenapa? Li'annahu khata'un. Karena yang namanya manusia, mereka salah. Tidak ada yang melakukan kebaikan terus-menerus, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam, kita manusia, seluruhnya, tidak terkecuali. Apakah dia orang berilmu? Apakah orang yang jahil? Apakah dia abid, ahli ibadah? Yang namanya manusia dari keturunan Adam pasti melakukan kesalahan. Kemudian Rasul sebutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawabun, bertaubat. Dia melakukan kesalahan, pakaiannya isbal terus. Alhamdulillah, dia berteman dengan orang-orang yang soleh, mengingatkan dia, ya akhi, antum isbalin. Pada Rasul menyebutkan, man asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Tempatnya di neraka. Angkat ya akhi, ganti celanamu. Dia melakukan kesalahan, namun dia menjadi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ketika dia bertaubat. Dia mengucapkan ucapan-ucapan kotor umpamanya, dinasehati, dia bertaubat. Namanya manusia, pasti terjatuh ke dalam dosa, pasti terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia masih bisa disebut orang yang istiqomah, dengan catatan dia bertaubat, dia beristighfar, dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, istiqamah merupakan hal yang berat, merupakan hal yang sulit untuk kita capai. Namun ada dua hal, dua hal yang bisa memudahkan kita untuk istiqamah. Tentunya banyak hal-hal yang bisa membuat kita istiqamah, namun dua hal ini masyhur dan ini yang sangat efektif untuk memudahkan kita agar istiqamah di atas kebenaran. Yang pertama, sebab mudah untuk istiqamah adalah dengan memilih teman, memilih teman duduk, memilih teman bergaul. Ini salah satu sebab yang memudahkan kita untuk istiqamah. Betapa banyak hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang yang dahulunya istiqamah di dalam agama, orang yang dahulunya dia menjalankan hal-hal yang Allah wajibkan, dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan disebabkan temannya. Begitu juga sebaliknya, orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa terus-menerus dia lakukan disebabkan karena teman duduknya. Ketika dia bermajlis dengan orang-orang yang mulia, para penuntut ilmu, maka dia pun menjadi orang yang mulia, orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tegakkan padanya. Namun ketika dia keluar, pulang, bertemu dengan teman-teman jeleknya, berubah. Perkara-perkara yang Allah haramkan dengan mudahnya dia lakukan. Mungkin ketika berteman dengan teman-teman yang saleh, dia tidak berani membicarakan pemerintah kaum muslimin. Namun ketika dia duduk bersama teman-temannya yang di luar, begitu mudahnya lisannya membicarakan pemerintah kaum muslimin, ataupun minimalnya, walaupun dia tidak membicarakannya, dia ridha dengan pembicaraan temannya, dia tidak mengingkarinya. Faktor teman duduk sangat berpengaruh bagi keistiqomahan. Perhatikan siapa teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Orang yang hidup di lingkungan yang baik tentunya dapat dengan mudah baginya untuk istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan. Tidak perlu jauh. Kita lihat di tempat kita ini. Saudara-saudara kita yang dekat dengan pondok tinggalnya, setelah habis sholat, sholat subuh terutama, karena setelahnya mungkin tidak ada aktivitas panjang, apa yang mereka lakukan? Mereka mengaji. Mereka semangat melihat anak-anak mengaji. Akhirnya termotivasi pada dirinya untuk senantiasa mengaji terus-menerus di pagi hari. Namun apa jadinya ketika kita tinggal di luar, tidak di lingkungan yang baik? Mungkin setelah salam langsung pulang ke rumahnya. Lingkungan yang baik sangat berpengaruh. Kita berpendapat haramnya musik, namun setiap harinya tetangga kita menyetel musik. Kita berpendapat haram, tidak senang, namun karena setiap hari diputar, akhirnya kepalanya keangguk juga. Naik mobil, kakinya juga bergoyang. Kenapa? Kebiasaan, pengaruh lingkungan. Namun ketika kita berada di lingkungan yang baik, kita melihat kemungkaran, kita merasa tidak nyaman. Umpamanya kita menghadiri walimah, ternyata di walimah tersebut ada musik. Karena di pondok, di lingkungan kita tidak jarang kita mendengarkan, bahkan tidak pernah. Akhirnya kita datang ke walimah tersebut, makan-makan langsung pulang, enggak ada duduk-duduk. Kenapa? Tidak nyaman dengan keadaan. Berbeda dengan hal pertama tadi. Kita berada di lingkungan yang demikian, kita berpendapat haram, namun setiap hari kita mendengarkannya. Seperti orang yang ngisap rokok. Orang isap rokok, pertama kali dia isap rokok, pasti pusing. Pertama kali dia isap, pasti pusing. Anak kecil atau siapapun, enggak pernah ngisap rokok. Tiba-tiba berteman, dikasih rokok. Ngisap, pasti pusing. Lama-kelamaan, apakah masih pusing? Tidak, kenapa? Telah terbiasa. Begitu juga kemungkaran. Ketika kita terbiasa, maka akan sangat sulit kita meninggalkannya. Biarpun terkadang kita berpendapat hal itu haram bagi kita. Makanya hayah hasanah, lingkungan yang baik, sangat berpengaruh bagi istiqamah, keistiqamahan kita. Bahkan ada yang terpenting dari itu, investasi akhirat kita, anak-anak kita. Apa yang terjadi ketika kita tinggal di lingkungan yang kerusakan adalah hal yang biasa di mata mereka. Mungkin anak-anak kita di luar lagi main, datang waktu sholat, tidak ada yang menyuruh pulang untuk siap-siap pergi ke masjid. Mungkin ada yang menyuruh, namun beliau sendiri enggak sholat. dengan kita di sini. Ketika kita berada di tempat-tempat yang baik, anak-anak kita juga dipantau oleh teman-teman, saudara-saudara kita yang lain. Hei fulan, udah azan, ngapain masih main ke masjid? Tidak kita dapati hal ini di luar sana. Anak-anak kita berkata ucapan yang kotor di luar sana, hal yang biasa, bahkan mungkin orang-orang tua yang mendengar tertawa. Umanya-manya kacarangi. Namun kira-kira ketika dia tinggal di tempat yang baik, dia mengucapkan ucapan yang kotor, itu gimana kira-kira reaksi orang mendengar? Kak Kenlom, udah siap-siap, tangan kanan, Kenlom. Tidak berani. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar di sana, yang kita tidak dapati ini di luar. Investasi kita, kita perintahkan mereka sholat. Makanya ketika mereka beranjak umurnya dewasa, mudah. Kita ajak ayo sholat, mudah, telah paham. Bahkan sebagian tidak perlu kita perintahkan lagi. Namun ketika anak-anak kita tidak kita perhatikan di luar, bahkan lingkungannya juga tidak mendukung untuk memperhatikan dia di atas kebaikan, akan sangat sulit merusak dirinya, merusak investasi akhirat kita yang paling mudah. Anak-anak, investasi paling mudah. Dalam hadis Rasul sebutkan ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala, padahal dia tidak melakukan kebaikan khusus, namun Allah angkat derajatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Istighfar anaknya, investasi akhirat. Kenapa kita sia-siakan? Kenapa kita tidak memikirkan hal ini? Mungkin sebagian kita malah memikirkan dunianya. Mungkin jauh tempat kerjanya, mungkin ini itu. Ada yang lebih parah lagi. Ana enggak mau tinggal di pondok. Kenapa? Kalau terjadi fitnah, nanti harus angkut barang lagi. Nanti harus jual rumah. Ini syubhat. Ini hal yang kotor sekali ucapan seperti ini. Ya akhi, kita enggak tahu fitnah kapan datangnya. Namun ketika antum berada di luar, di tempat-tempat yang penuh kerusakan, setiap harinya fitnah. Setiap harinya fitnah. Kenapa tidak antum pikirkan? Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, agar kita bisa senantiasa istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan hal itu semua. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.